jadi jagoan. Orang lain bilang aku pemimpin. Saat aku mencoba untuk mendapatkannya, teman-teman bilang hilangkanlah semua ragu yang ada. Gapailah cintamu, oh-oh. Biarkanlah semua berkata apa. Jangan takut bermimpi. Saat aku berharap, namun aku bertanya, mungkinkah semua ini terjadi? Jika memang akhirnya impianku telah sirna, aku takkan pernah menyesalinya.